gedung yang menjulang, hanya sawah yang membentang, hijau daun pohon rindang. Wow, sungai jernih penuh ikan, orang pun beri senyuman, riang saling jabat tangan. Seperti menghilang.